bangunan, ya, jika pondasinya rapuh, maka bangunan di atasnya akan propos, ya, roboh, runtuh, ya. Begitu pula amal ibadah yang kita lakukan, jika tidak dibangun di atas, ya, pondasi ini, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, maka semuanya akan sirna, hancur, ya, berkeping-keping, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, kata beliau, manusia dalam masalah ikhlas dan mutaba'ah ini, ala arba'ati aqsam, terbelah menjadi empat, ya, kelompok, ya, empat macam. Yang pertama, ahlul ikhlasi wal mutaba'ah, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mutaba'ah. Ini orang yang paling, atau golongan yang paling bahagia, golongan yang paling sukses dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari kalangan para nabi, para sahabat, para salafus saleh, ya, orang-orang saleh, ya, mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memurnikan niat mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka juga senantiasa berusaha untuk, ya, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'amaluhum kulluha lillah, amal ibadah mereka semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hidup mereka, mati mereka, salat mereka, sedekah mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syiar mereka, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb alam semesta ini. Wa aqwaluhum wa man'uhum wa i'ta'uhum wa hubbuhum wa buhdhuhum kullu dhalika lillah. Semua amal mereka karena Allah, ucapan mereka karena Allah. Man'uhum, ya, mereka menahan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa i'ta'uhum, ya, mereka memberi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubbuhum, cinta mereka. Wabuhduhum, benci mereka. Kullu dhalika lillah, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau beramal ibadah karena Allah, kalau mengucapkan ucapan-ucapan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini juga faedah penting bagi kita. Sebelum kita mengucapkan suatu ucapan, maka perhatikanlah, koreksilah empat hal. Ya, salah satunya adalah, yang nomor satu adalah niat kita. Kata para ulama, orang yang berbicara hendaknya memikirkan empat hal. Satu, niatnya. Dia ngomong ini niatnya untuk apa? Apakah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah, ya, karena riya? Yang kedua, omongannya tersebut baik atau tidak, diridhai oleh Allah ataukah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ya, ucapan tersebut hendaknya disampaikan dengan lembut, bukan dengan kasar, ya, bukan disampaikan dengan keras, karena kelembutan akan membawa kepada kebaikan. Ucapan yang baik tapi kalau disampaikan dengan keras, ya, maka, ya, akan menjadikan kebenaran tersebut tidak diterima oleh orang lain. Dan yang keempat, hendaknya ketika kita berbicara, yang kita pikirkan juga adalah dampaknya. Dan ini masalah penting. Sebelum kita berbicara, pikirkan empat hal, kata para ulama. Nomor satu adalah niat kita. Kita berbicara niatnya karena apa? Ya, makanya wa aqwaluhum lillah, ucapan mereka karena Allah SWT. Wa man'uhum, demikian juga mereka menahan diri. Ya, menahan diri. Tidak mengucapkan atau tidak melakukan sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini mengingatkan kepada kita bahwa at-turuq atau tark meninggalkan itu termasuk perbuatan. Ya, termasuk perbuatan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang orang-orang Bani Israel yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kanu la yatanahauna an munkarin fa'alu. Ya. Mereka itu tidak melarang dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh jelek perbuatan mereka. Demikian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala orang-orang Islam yang lainnya ya tidak menyakiti, tidak ya, ya mereka selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Artinya muslim yang sejati adalah muslim yang tidak menyakiti orang lain. Dia menahan dirinya. Itu juga dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menahan diri itu juga termasuk apa? Perbuatan. Ya. Makanya dahulu para sahabat mengatakan la in qa'adna wan nabiyyu ya ya'malu fadzaka minna al-amalul ya mu'attalu atau ya sejenisnya. Seandainya kami duduk dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja, maka itu adalah perbuatan yang ya keji bagi kami. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja saat itu bikin parit ya, kondak. Tapi kalau para sahabat enggak ikut bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah perbuatan yang tercela. Disebut oleh para sahabat ya, enggak bantu Nabi, diam saja, itu adalah apa? Perbuatan. Jadi orang menahan diri itu juga adalah harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya orang tidak melakukan perbuatan maksiat ya, dia tidak berzina, dia tidak minum khamar. Tapi kalau dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala enggak dapat pahala. Ya. Ada orang misalkan tidak berzina. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak berzina? Aku takut kenapa? Aitan. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena itu terlarang. Aslinya pengin juga. Nah, cuma karena takut sama penyakit maka dia tidak melakukannya. Bukan karena itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang minum khamar, oh saya enggak mau. Atau enggak ngerokok. Kenapa enggak ngerokok? Nah, saya enggak mau aja. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala maka dia enggak dapat pahala. Makanya dalam hadis riwayat Muslim ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan pahala karena meninggalkan sesuatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis qudsi, innama tarakaha lijirai. Dia meninggalkannya karena takut kepada aku. Ya, takut kepada aku. Demikian juga mereka memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka karena Allah, benci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang ikhlas lillahi jalla wa ala. Dan inilah ya yang dipuji oleh Nabi, authaku ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya ikhwan, jadikan persahabatan kita, pertemanan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemanan dan persahabatan jika kita ikat karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang bakal langgeng. Ya. Ini yang bakal apa? Langgeng. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, maka nalillahi baqin. Segala sesuatu karena untuk Allah Subhanahu yang diperuntukkan untuk Allah SWT, maka dia akan langgeng, kekal. Ya, dulu banyak kitab-kitab yang menandingi Muwatta Imam Malik. Ya, tapi semua itu seakan-akan ditelan oleh sejarah. Yang masyhur sampai kepada kita sekarang, yang dikenal hanyanya Imam Malik saja. Muwatta-muwatta yang lain enggak kita kenal. Ya, padahal di zamannya Imam Malik banyak orang menulis apa? Kitab-kitab semisal Muwatta. Ya. Ini menunjukkan ya keikhlasan, itulah yang akan langgeng. Demikian juga persahabatan. Makanya hendaknya bagi kita untuk mengikat persahabatan kita, pertemanan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yuriduna minal ibadi jazaa'a wala syukura. Mereka tidak menginginkan dari hamba-hamba manusia ya jazaan, balasan, wala syukuran. Tidak mengharapkan apa? Terima kasih. Kita kalau memberi, kalau berbuat baik, jangan mengharapkan balasan atau terima kasih. Tapi orang yang diberi mestinya terima kasih, mestinya ya mendoakan kebaikan. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balaslah dia. Kalau kalian enggak bisa membalas, setidaknya kalian apa? Mendoakan untuk dia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ini untuk mereka yang diberi kebaikan. Tapi untuk yang berbuat kebaikan, jangan berharap. Karena kalau kita berharap, terus mereka enggak membalas, sakit hati nanti. Ya, nah ini penting. Antum kalau berbuat kebaikan, jangan mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih dari mereka. Karena kalau kita berharap menggantungkan hal itu dari mereka, terus mereka tidak membalas kebaikan dengan kebaikan, akhirnya kita apa? Sakit hati nanti. Kita berbuat baik sama orang, teman misalkan. Ya, kita bantu. Ternyata suatu saat dia melupakan kita. Bahkan mungkin mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang, misalkan. Ya. Kalau itu terjadi dan kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, langsung putus tuh. Ya, persahabatan diungkit-ungkit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya, hal itu tidak akan menyakiti perasaan kita. Karena kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang yang ya orang tersebut dia membalas kebaikan kepada kita atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya melakukan ini, niat saya adalah untuk berbuat kebaikan. Jelas ya? Jadi untuk orang yang melakukan kebaikan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sebagai objek, ada orang yang telah berbuat baik kepada kita, nah, di dalam agama Islam kita dianjurkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Ya, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai ungkapan membalas jasa kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, ini perlu kita tanamkan pada diri kita sehingga kita tidak bergantung kepada manusia. Ya, tidak mengharapkan pujian dari mereka, tidak mengharapkan balasan dari mereka. Ad-dauna saka ashabil kubur. Mereka menilai manusia, menganggap manusia seperti ashabul kubur, penghuni-penghuni kuburan. Ya, artinya mereka tidak bergantung kepada manusia, tidak mengharapkan pujian dan balasan kepada mereka. Menganggap bahwasanya manusia itu seperti para penghuni kuburan, yakni orang-orang yang sudah dikubur yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau madharat. Makanya lanjutnya, la yamlikuna dharra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusyura. Ya. Di mana manusia itu tidak memiliki madharat atau manfaat. Kehidupan ataupun kematian wala nusyura. Demikian juga ya kebangkitan. Jadi maksudnya, ayol ihwa, hendaknya kita tidak berharap kepada manusia. Anggaplah manusia itu seperti apa? Ya, para penghuni kubur. Yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Yang bisa memberikan manfaat atau menolak madarat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita berharap, berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita mengharapkan balasan, ya, gantungkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kepada manusia, manusia ya tidak memiliki apa-apa. Ya, manusia itu lemah. Fa innahu la yu'amilu ahadan minal khalqi illa li jahlihi billah wa jahlihi bil khalq. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang itu ya bergantung kepada makhluk ya kecuali karena kebodohannya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebodohannya tentang makhluk. Artinya kalau kita berharap kepada makhluk, bergantung kepada makhluk ya, kita mengharapkan pujian dari mereka, kita mengharapkan sanjungan dari mereka, maka ketahuilah kalau saat kita bergantung kepada makhluk, disitulah kita adalah orang yang bodoh. Bodoh tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan bodoh tentang manusia. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat Ibnu Abbas. Ya, wa'lam annal ummata ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwa andaikan semua manusia jin mereka bersatu padu untuk memberikan madharat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan madharat kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka enggak bakalan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini padahal kalau semua manusia berkumpul bersatu padu ya, untuk memberikan manfaat atau mendatangkan madarat kepada kita, yakinlah semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hendaknya kita bergantung kepada Allah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah akan menanggungnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Ketika kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah, katakanlah itu semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu yusibana illa ma katabawahu lana. Katakanlah tidak ada yang menimpa kami kecuali ya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kami. Jadi kalau kita bergantung kepada makhluk, berarti kita gak tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita gak tahu tentang makhluk. Makhluk itu lemah. Ya. Makhluk itu lemah. Makhluk itu miskin, fakir. Yang kuat, yang kaya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha kaya. Maka hendaknya bagi kita untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada makhluk. Jangan ya berharap kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun siapa yang bergantung kepada makhluk, ya, dia takut kepada makhluk, taat kepada makhluk, maka ini ya ternoda tauhidnya dan imannya. Wal ikhlasu huwa al-amalu alladhi la yaqbalu Allahu min amilin amalan sawaban ariyan minhu. Dan ikhlas adalah suatu amalan yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari suatu ya dari seorang manusia, suatu amalan yang benar apabila dia kosong darinya. Maksudnya Allah tidak menerima amal seorang hamba apabila dia tidak ikhlas, kosong dari ikhlas. Ya, wa huwa alladhi alzama ibadahu bihi ilal maut. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para hamba sampai mati. Yani Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala sampai maut menjemput kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu. Kepada Rabbmu saja. Jangan berharap kepada yang lain. Jangan beribadah kepada yang lain. Jangan bergantung kepada yang lain. Beribadahlah hanya kepada Allah saja. Inilah ikhlas. Lillahi jalla wa'ala. Tatkala kita beramal, tatkala kita beribadah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan finishnya ibadah itu? Garis finish ibadah terakhirnya adalah kematian. Kalau sudah mati, terputus sudah amal perbuatan kita. Idza matal insan inqata'a amalu. Ya, apabila manusia telah meninggal, sudah terputus amalnya. Dan enggak bisa beramal lagi. Ya, makanya mumpung kita masih diberi nafas oleh Allah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan waktu-waktu yang ada yang tersisa ini untuk memperbanyak apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kematian menjemput kita semuanya. Ingat, semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita tidak pernah tahu malaikat maut akan tertipu karena kita masih muda, ya, karena kematian tidak membeda-bedakan antara tua dan yang muda. Betapa banyak anak-anak muda juga dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada anak yang kecil dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah terlena dengan kehidupan ini, dengan umur kita yang masih ya, oh nanti masih berumur panjang dan sebagainya, jangan. Qala Allahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian siapa yang paling baik. Allah enggak mengatakan aksara amala, yang paling banyak amalnya, tetapi yang paling baik. Dan yang paling baik itu adalah apa kata Fudail bin Iyad? Ai ahlasuhu wa aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahfi ini surat yang sangat penting. Surat yang dianjurkan bagi kita untuk membacanya setiap malam Jumat atau hari Jumat. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di muka bumi ini perhiasan untuknya. Ya. Dikasih perhiasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tumbuhan-tumbuhan, hewan, laut, gunung. Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapa yang paling baik amalnya. Jadi Allah SWT menciptakan dunia ini adalah ujian bagi kita. Apakah kita terlena dengan dunia, ataukah kita memanfaatkan dunia ini sebagai sarana, jembatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang cerdas adalah orang yang tidak tertipu dengan dunia. Mereka menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan dunia. Ya. Tertipu dengan dunia. Wa ahsanul amali ahlasuhu wa aswabuhu. Dan amalan yang paling baik maksudnya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Apa maksudnya yang paling ikhlas dan paling benar? Beliau melanjutkan. Wal khalisu ayyakuna lillah. Yang dimaksud ikhlas adalah tatkala amal ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya. Was-shawabu adapun amal itu shawab benar ayyakuna ala wifqi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Manakala amal tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwal amalu shalihu al-madhkuru fi qawlihi ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan amal saleh yang disebut di dalam ya Al-Qur'an surat Al-Kahfi juga di bagian paling terakhir 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, faly'mal amalan shaliha, maka hendaknya dia beramal saleh. Maksudnya yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam ibadah di situ nakirah jatuh setelah satu fi siyakin nafi aw inna'i yufidul dan disebutkan nakirah jatuh setelah nafi atau nahi wala yusyrik ya, maka itu menunjukkan dan ini adalah ikhlas lillahi jalla wa ala. Jadi dalam ayat ini faman kana yarju liqa'a rabbih terdapat dua pondasi. Pondasi yang pertama mutaba'ah yaitu pada kalimat amalan shaliha. Yang kedua adalah ikhlas dan itu pada kalimat wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa huwal amalul hasanu fi qawlihi ta'ala. Dan itu adalah yakni ya yang dimaksud sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu juga adalah al-amalul hasan, amal yang baik yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya waman mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Adakah yang menyerahkan wajahnya lillah, ini berarti ikhlas lillahi jalla wa ala. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Maksudnya wa huwa muhsin yakni amalnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis Mu'ad bin Jabal, Allahumma inni ala zikrik wa syukrik ras wa husni ibadatik. Husni ibadatik maksudnya apa? Yaitu amal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan penting adalah soleh, yang penting adalah hasan, bukan yang penting adalah banyak. Tidak. Ya. Allah tidak menyebut aksara amala atau amalan katsira. Ya, tetapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salihah wa huwa muhsin, menunjukkan bahwasanya yang paling penting bagi Allah adalah kualitas, bukan sekedar apa? Kuantitas. Wa huwa alladhi amara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi, dan itulah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kullu amalin laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Setiap amalan yang tidak sesuai dengan contoh dari kami, maka amalan tersebut apa? Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, hadis ini hadis yang sangat penting yang menunjukkan kepada kita bahwa amal ya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya, tertolak. Dan ini juga menunjukkan kepada kita tentang bahaya apa? Bid'ah. Perbuatan yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi. Kenapa? Karena amalan tersebut sia-sia, tidak ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu amalin bila mutaba'atin fa innahu la yazidu ala bu'dan nawa fa innahu la innahu ta'ala la bil ahwa'i wal ara. Ya, ini ucapan yang sangat bagus dari beliau nih. Setiap amalan bila mutaba'atin, tanpa mutaba'ah, enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Fa innahu la yazidu amilahu illa bu'dan minallah. Maka itu tidak menambah bagi pelakunya kecuali hanya jauh, semakin jauh. Jadi kalau kita melakukan suatu amalan, kemudian amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yakni melakukan amalan-amalan yang bid'ah, ya, perkara-perkara baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka ini hanya semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mendekatkan kita kepada Allah. Yang mendekatkan kita kepada Allah itu manakala amal tersebut ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Adapun bid'ah-bid'ah, maka ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara bid'ah itulah yang paling dicintai oleh iblis. Kata Sufyan Ats-Tsauri, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Ya. Nah, fa innahu ta'ala la yu'badu illa bi amrih. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak diibadai kecuali dengan perintahnya, dengan tuntunan. Ya. Dengan syariat. La bil ahwa. Iwal ara, pendapat, logika. Ya, enaknya kita, semaunya kita, enggak. Semuanya ada apa? Aturannya. Masalah dunia aja banyak aturannya, apalagi untuk urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mau masuk rumah saja, ya, dia harus membuka dengan kunci. Ya. Kuncinya pun harus pas, sesuai. Kalau kuncinya enggak sesuai, bisa terbuka apa tidak? Enggak terbuka. Begitupun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan kunci yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah ke surga tidak. Ya. Nah, jadi ini penting ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memperhatikan dua hal ini. Yang pertama yaitu apa? Ikhlas, dan ini masalah batin. Kita harus selalu introspeksi ya, mengevaluasi tentang niat kita, hati kita. Dan yang kedua adalah kita memperhatikan apakah amal tersebut ada tuntunannya dari Nabi ataukah tidak. Dan ini masalah zahir. Masalah zahir. Oleh karenanya, kalau kita ingin ikhlas dan ingin ittiba, maka satu, kita karena tahu ini yang ada contohnya, ini yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, ini yang tidak. Kalau kita enggak punya ibadah-ibadah yang lain, kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah kalau kita enggak belajar. Ya, tapi dengan belajar kita bisa membedakan. Oh, ini yang ada tuntunannya, ini enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya, hendaknya bagi kita juga, yaitu untuk sabar, karena di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan kesabaran. Ya, dibutuhkan tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, di atas tuntunan, maka akan menguji kesabaran kita. Ya, akan ada masyarakat kita yang tidak suka dengan kita yang berpegang teguh dengan sunnahku. Dia seakan-akan memegang bara api, harus tegar, karena dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ustaz, orang tua menyekolahkan anak di sini, tapi tatkala anak pulang dan menjelaskan ilmu yang anak pelajari, orang tua masih ngotot dan sedikit tidak percaya. Bagaimana caranya? Ya, mohon solusinya, Ustaz. Percaya pas sedikit mas dia percaya ya, antum nyekolahkan antum ya di ma'had baru yang sampaikan kebenaran ustaz saja belum tentu orang itu menerima, apalagi masih baru. Betul apa dia? Dan yang pertama, yang kedua bisa jadi cara antum yang keliru, keras, gurui, ya, belum berapa bulan pulang syirik ini bid'ah. Ya. Nah. Jadi cara kita yang keliru. Dalam dakwah itu ada aturan-aturannya. Ada fikihnya. Ya, ada fikihnya. Adalah kita menuntut ilmu. Adapun mendakwahkannya, maka ini kalau antum diterima alhamdulillah. Kalau tidak, bersabar. Ya, bersabarlah. Kemudian yang ketiga, yang tidak boleh antum lupakan adalah doa. Orang tidak menerima, itu belum tentu dia membenci kebenaran. ya. Bisa jadi ada faktor-faktor yang maka doakan. Kemudian tunjukkan akhlak yang mulia. Ya. Kadang orang tua itu antum enggak perlu ngajarin dia, enggak perlu ngajak dia dengan omongan, ya, "Pak, ayo sholat." Dosa lo enggak sholat. Ya, setiap dengar azan langsung ke masjid. Orang tua lihat anaknya seperti itu saja. Ya, ya. Jadi, tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan bahwa antum sudah berubah. Akhlaknya lebih baik dari yang sebelumnya. Ustaz, saya pernah bercanda kepada perempuan dengan perkataan, "Ayo nikah." Dan perempuan itu setuju. Gimana ini tanggung jawab? Makanya jangan main, ya, untuk dipermainkan. Nah, baik, Nabi SAW tuhun najid. Wahazluhun najid. Sungguh-sungguhnya adalah serius. Dan ya, bercandanya itu adalah serius. Nikah, cerai, dan apa? Rujuk, ya, rujuk. Jadi dalam masalah-masalah, tapi apakah ini sudah pernikahan atau tidak? Wallahu alam, yang zahir tidak terjadi akad nikah, karena itu sama perempuan. Ngomong, "Kamu saya nikahkan sama anak saya." Ya, kemudian qabiltu. Nah, saya terima lah, itu baru terjadi. Kalau ini sama akhwatnya, akhwat tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dia harus dengan apa? Wali. La nikaha illa biwali. Tetapi walaupun antum jangan ya bercanda. Canda itu ada batasan-batasannya. Boleh kita bercanda. Tapi ada batasan-batasannya. Ada canda dalam masalah-masalah yang tidak boleh kita. Termasuk dalam urusan apa? Nikah. Nikah itu bukan urusan sepele. Hukum asal. Ya. Ya. Masalah farji itu masalah haram. Tidak boleh. Ya. Kecuali dengan pernikahan. Maka ini mainan, percandaan. Nah. Ustaz dari sahabat Ibnu Abbas, "Akul walisanin Saul." Ya, "Bikol bin akul," maksud ya hati yang jernih. Maka kunci untuk menuntut ilmu atau mendapatkan ilmu adalah ya hati ini harus bersih. Ya, bersih dari noda-noda riya. Ya, noda-noda maksiat itu adalah sesuatu yang mulia. Dia tidak akan hinggap, tidak akan sehingga ilmu akan ya, hati ini adalah wi'aul, tempatnya ilmu. Ya, tempatnya ilmu. Yang kedua, lisanin Saul, lisan yang senantiasa apa? Ya, bertanya. Jadi di antara kunci menuntut ilmu juga, orang Indonesia itu salah satu yang kurang bagus ya, adalah malu. Yang berlebihan. Termasuk malu bertanya. Ditanya, paham belum? Dah. Padahal belum paham. Ya. Udah paham. Pas ditanya lagi, ternyata belum nyambung. Ya. Nah, jadi tinggalkan malu yang bukan pada apa? Tempatnya. Malu itu ada dua. Malu yang terpuji, yaitu malu yang menghalangi kita dari kejelekan. Santri mau ngerokok, malu ah. Itu malu bagus tuh. Baik. Tapi ada yang kedua, malu yang tercela. Yaitu malu yang menghalangi kita dari kebaikan. Mau sholat, malu. Mau nanya, malu. Dan ya, terpuji. La yin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Orang yang pemalu dan orang yang berkawatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehabisan.